Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita lanjutkan dari pelajaran kita Kitab Tauhid karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih pada bab At-Tawakkal, bab tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ya ayyuhan nabi hasbukallah al-ayah wa qawluhu wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh al-ayah. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah, cukuplah bagimu Allah. Sambungannya, wa manittaba'aka minal mu'minin, cukuplah Allah bagimu dan cukuplah Allah bagi siapa saja yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fa huwa hasbuh, maka Allah yang Allah cukup baginya, itu Allah yang mencukupinya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fi syarhihi al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid, hasbukallahu wa manittaba'aka ay kafikallahu wahdahu wa kafi asba'ika. Allah lah saja, ya Allah satu-satunya yang mencukupimu, dan Allah saja yang mencukupi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Fahuwa hasbuh ay kafi, yaitu dialah yang mencukupimu. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka dialah yang mencukupimu. Al-makna al-ijmali lil ayatain, makna global dari dua ayat ini, yukhbirullahu subhanahu nabiyahu, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada nabinya, wa ummatahu, dan umatnya, bi annahu huwa wahdahu kafihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, saja satu-satunya yang mencukupi mereka. Fala yahtajuna ma'ahu ila ahad, maka mereka tidak membutuhkan bersama Allah, ya, kepada siapapun dan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi mereka Allah. Kalau Allah cukup bagi mereka, maka tawakalnya ya cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyandaran diri kita, penyandaran urusan kita cukup kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencukupi kita. Falyakun tawakkuluhum wa raghbatuhum alaihi wahdahu. Maka hendaknya tawakalnya mereka dan harapannya mereka itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Raghbah itu adalah harapan yang disertai dengan usaha, itu raghbah. Ya, ada usaha, bukan hanya berkeinginan atau berharap saja. Kalau berharap saja namanya roja. Kalau rogbah, di situ ada usaha yang dia lakukan. Roja ma'at talab. Ya, dia melakukan atau dia beramal. Itu namanya rogbah. Nah, tawakalnya dia, rogbahnya dia, harapan dia, amalan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama ja'ala subhanahu li kulli amalin jazaan, faja'ala jaza' at-tawakkuli 'alaihi kifayatahu lil mutawakkili. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap amalan itu ada balasannya, maka Allah Subhanahu wa taala membalas amalan tawakal kepadanya ini dengan kifayatahu lil mutawakkil. Allah memberikan kecukupan bagi orang yang bertawakal kepadanya. Ya, sudah Allah cukup. Ya, mencukupinya, menolongnya, memberikan manfaat untuknya, mencegah dan mengangkat madharat darinya, cukup baginya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana Allahu subhanahu kafiyan al-mutawakkila 'alaihi wa hasbahu wa waqiyahu fala matma fihi li'aduwin. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala yang sudah mencukupinya orang yang bertawakal ini, ya Allah yang menjaganya, maka sudah tidak ada harapan lagi bagi musuh untuk melakukan keburukan kepadanya. Kenapa? Karena Allah cukup baginya, Allah yang mencukupi dia, ya, tolongan, pembelaan dan lain sebagainya, manfaat, mudharat, rezeki Allah yang mencukupinya. Ya. Munasabatul ayatain lil bab. Apa hubungan dua ayat ini dengan bab kita, bab tawakkul? Annahuma yadullani ala wujubi tawakkuli 'alallahi li'annahu huwal kafi liman tawakkala 'alaihi. Bahwasanya kedua ayat ini menunjukkan akan wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi bagi siapa saja yang bertawakal kepadanya. Ada amalan, ada jazanya, balasannya. Amalannya adalah bertawakal kepada Allah, balasannya adalah Allah akan mencukupinya barang siapa yang bertawakal kepadanya. Ya, dan ini adalah wajib untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ma yustafadu minal ayataini. Apa faedah yang bisa dipetik dari dua ayat ini? Al-ula wujubut tawakkuli 'ala Allah li'annahu min a'zami anwa'il ibadah. Wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bahwasanya ibadah atau tawakal ini diantara ibadah yang paling agung. Ya, bahkan berdasarkan penjelasan-penjelasan kita sebelumnya, yang namanya ibadah itu harus ada tawakalnya kita kepada Allah. Ya, harus ada tawakalnya kita kepada Allah. Tawakal bukan pada urusan usaha kita saja, tapi dalam urusan ibadah itu ada tawakal. Ya, kita berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaiknya. Itu bentuk usaha, bentuk sebab. antum sholat, diperintahkan untuk mendirikan sholat. Ya, lalu bagaimana usaha antum? Dimulai dengan belajar, mempelajari bagaimana sholat yang benar. Kemudian antum amalkan dengan wudhu yang benar seperti apa? Ilmui, amalkan. Ya, seoptimal mungkin sebagaimana kita sebutkan. Ya, itu nanti akan dibahas di pelajaran kita, kaidah-kaidah istiqomah. Bahwasanya amalan itu harus kita lakukan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, semampu kita, sesempurna yang kita bisa. Saddidu wa qarib. Nah, kaitannya dengan tawakal itu bentuk usaha kita, bentuk al-akhdu bil asbab, melakukan sebab. Ya, sholat tepat waktu, sholat berjemaah di masjid. Dalam rangka apa tadi? Kita melakukan yang terbaik dari usaha kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bisa enggak kita mengandalkan pada diri kita sendiri? Tidak. Kita membutuhkan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kita sandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus ada tawakal. Ya, kita sandarkan bahwasanya ibadah kita sudah berusaha untuk beribadah seoptimal mungkin, sebaik mungkin, sesempurna mungkin yang bisa kita lakukan. Tawakal kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala urusan kita. Ya. Diterima atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaniyah bayanu fadli tawakkuli 'ala Allah wa fa'idatihi. Menjelaskan dua ayat ini menjelaskan keutamaan tawakkul kepada Allah, tawakkal kepada Allah dan faedahnya. Wa annahu a'zamul asbab li jalbin naf'i wa daf'id dharr. Dan bahwasanya tawakal merupakan sebab terbesar untuk mendatangkan manfaat dan mencegah mudharat. Ya. Karena barang siapa yang bertawakal pada Allah, fahuwa hasbuh. Maka cukup Allah yang mencukupinya. Manfaatnya Allah yang mencukupinya. Ya, yang mengangkat mudharat Allah sudah cukup baginya untuk mengangkat mudharat darinya. Tidak perlu yang lain. Ya. Ats-tsalitsu annal jazaa'a min jinsil amal. Bahwasannya balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Amalannya seorang menyandarkan urusannya kepada Allah, maka balasannya urusan dia dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencukupinya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa 'ali bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fil nar. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. Dari anak-anak itu. رواه البخاري والنسائي. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Athar Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasa'i. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu kafinallah, Allah cukup bagi kami. Dan Allah sebaik-baik al-mauqul ilaihi umuru ibadihi, ya, yang diwakilkan kepadanya urusan hamba-hambanya. Allah sebaik-baik wakil, ya, pelindung, penolong. Itu termasuk mana? Bahkan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala di kitab beliau Fiqhul Asmaul Husna, makna al-wakil sama dengan makna al-wakil, yaitu al-kafi, ya, al-khasib, al-kafi, ya, al-kafil, al-kafi, al-kafil. Nanti dicek lagi, tadi anak cek tadi. Al-kafi, al-wakil, sama maknanya. Yang mencukupi. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, ya, dan Allah lah sebaik-baik wakil. Sebaik-baik tempat kita menyandarkan urusan kita. Kalimat ini siapa yang mengucapkannya? Yang pertama kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu diucapkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kapan? Hina ulqiya finnar. Ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Ya. Kalau menurut asarnya, Jibril datang menawarkan pertolongan, tetapi ditolak oleh Nabiullah Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ini keadaan-keadaan genting. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan tawakalnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nanti kita bahas. Dan siapa yang mengucapkannya lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika orang-orang berkata pada beliau, innan nas qad jama'u lakum fahsyauhum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul. Mereka mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kalian, maka takutlah kepada mereka. Ya. Ketika perang apa ini? Perang Uhud. Ya. Setelah terdesak pasukan kaum muslimin, ya, ringkasnya, kemudian berhasil melepaskan diri dari desakan kaum muslimin, akhirnya mereka kabur kembali. Ketika sudah mau apa namanya, sudah di atas angin kembali kaum muslimin, setelah tadinya menang, unggul, terdesak, ya, karena kesalahan sebagian sahabat. Kemudian berhasil melepaskan diri dari desakan tersebut, sudah mundur, kemudian bubar perangnya. Mereka lari kembali ke kota Mekah kaum musyrikin, dikejar oleh pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pasukan kaum musyrikin ini bertemu dengan, ya, rombongan musafir. Titik pesan pada mereka, kalau ketemu pasukannya Muhammad, ya, untuk menakut-nakuti pasukannya Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang kafir ini sedang menghimpun kekuatan mereka untuk memerangi kaum muslimin. Ketika bertemu disampaikanlah, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhu. Itu mereka para manusia, yaitu orang-orang kafir musyrikin tadi. Mereka berkumpul, mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kalian. Takutlah kalian pada mereka. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dan para sahabat, apa yang terjadi? Fazadahum imana. Ya, yang demikian itu justru semakin menambah keimanan mereka. Ini luar biasa. Ya. Hasil yang diinginkan malah tidak tercapai, justru yang sebaliknya yang terjadi. Yang diinginkan oleh orang musyrikin apa? Muhammad dan pasukannya takut kembali ke kota Madinah, tidak mengejar mereka. Tapi apa yang terjadi? Justru semakin kuat keimanan mereka, semakin bertambah keimanan mereka, semakin bertambah tawakalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fazadahum imana wa qalu, mereka mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Luar biasa. Ya. Kedua-duanya pada saat yang genting, pada saat yang darurat, justru menambah keimanan mereka. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hasbunallah ay kafina falanatawakkalu illa alaihi. Hasbunallah, yaitu Allah cukup bagi kami dan kami tidak bertawakal kecuali hanya kepadanya. Kemudian ni'mal wakil ay al-mawqul ilaihi umuru ibadihi. Sebaik-baik yang disandarkan kepadanya urusan-urusan hambanya. Ya, maknanya hampir sama dengan Al-Kafi. Qala al-makna al-ijmali lil asar. Makna global dari asar Ibn Abbas ini, yarwi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna hadhihi al-kalimatan 'azimah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya kalimat yang agung ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha al-khalilani Ibrahim wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam fi mawqifaini harijaini laqiyahuma min qawmihima. Ucapan ini hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Allah yang mencukupi kami. Sebaik-baik kita meminta pertolongan, sebaik-baik kita meminta perlindungan adalah kepada Allah. Sebaik-baik kita menyandarkan urusan kita adalah kepadanya. Baik. Ya. Siapa yang mengucapkan al-khalilat? Dua khalilnya Allah, dua kasihnya Allah itu Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ya, ini orang yang paling utama. Ya, kedua orang yang paling utama. Ya, nabi yang paling utama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Ibrahim. Ya, kalau kita mengurutkan siapa afdalur rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya Nabiullah Ibrahim. Karena apa? Kedua-duanya adalah khalil, ya. Khalil Allah. Ya. Kedua-duanya adalah khalil Allah. Fi mawqifain, pada dua kondisi, dua keadaan harijain yang genting. Ya. Ibrahim alaihi salam mengucapkannya ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya ketika dalam keadaan kerap. Laqiyahuma, yang mereka dapatkan dua keadaan penting yang mereka dapatkan dari kaum mereka. Wa dzalika hinama da'a Ibrahimu qaumahu ila ibadatillahi fa'abau wa kasara asnamahum fa'aradu an yantasiru laha fajama'u hataban wa adramu lahu naran wa ramauhu bil manjani ila wasatiha faqala hadihil kalimah faqala Allahu linnar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Baik. Yaitu ketika Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian mereka enggan, tidak mau mengikuti ajakan dan dakwah Ibrahim. Maka Nabiullah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka. Maka kaumnya ingin memberikan pembelaan kepada berhala-berhala mereka tersebut. Mereka kumpulkan kayu bakar. Mereka nyalakan api yang sangat besar. Mereka lemparkan Nabi Ibrahim ke tengah-tengahnya. Ya. Dan mereka yang lain ketika dilemparkan itu, tadi datang malaikat Jibril menawarkan pertolongan. Ketika itulah Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagiku. Cukup bagi kami Allah. Ya, wa ni'mal wakil. Allah sebaik-baik yang kita meminta pertolongan padanya. Kita sandarkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allahu lin-nar, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada api, "Kuni bardan, jadilah engkau dingin." Wa salaman ala Ibrahim, dan keselamatan atas Ibrahim. Ya, sehingga dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, api yang sifatnya panas itu berubah menjadi dingin. Ya. Dan tidak membahayakan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Buah dari apa ini? Ketawakalan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat-saat genting itu kan, pada saat itulah iman yang dicoba. Karena kalau orang dalam keadaan terdesak, apapun dia jadikan pegangan. Orang kalau terbawa arus, apapun dia jadikan pegangan untuk supaya dia tidak terbawa arus. Dalam keadaan terdesak, apapun dia pegang. Tetapi Nabiullah Ibrahim tidak. Ya. Ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menolong beliau. Wa hinama arsalat Quraisyun ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatawa'aduhu wa taqulu lahu inna qad ajma'na as-sayr ilaika wa ila ashabika linasta'silaka. Ya, tadi yang pertama yaitu ketika Nabiullah Ibrahim dilemparkan ke dalam api, kemudian beliau mengucapkan kalimat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan api tersebut dingin. Kisah kedua yaitu ketika Quraisy, sebagaimana kita sebutkan tadi, mengutus kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatawa'aduhu, memberikan ancaman pada mereka melalui tadi pesan yang diberikan kepada rombongan musafir tadi. Mengucapkan kepada mereka, innakad ajma'na sair ilaika, kami telah mengumpulkan, menghimpun kekuatan untuk menuju kepada kalian, berjalan kepada kalian, berjalan kepada engkau dan para sahabat, linastaksilakum, untuk membantai dan menghabisi kalian. Ya, ini kondisi habis perang, perang Uhud, di mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kehilangan para sahabatnya. Terdesak, beliau hampir terbunuh, terluka beliau. Ya, dalam kondisi psikologis yang seperti ini, kalau kita gimana kira-kira? Ya mungkin kita cari selamat saja. Tapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak. Ya, fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, kira-kira apa yang yaitu thiqah billah, karena yakin dan percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu tingkatan keimanan yang luar biasa. Ya. Tahqiqut tauhid ya, seperti itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam inda dzalika hadhil kalimatal azimah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fangqala bu binikmati minallah wa fadlin lam yamsashum su. Ya, maka mereka berbalik dengan mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah, mereka tidak ditimpa satu keburukan pun. Qala munasabatul asar lil bab. Apa hubungan antara asar ini dengan bab kita? Ana fihi ana hadhihi kalimata allati hiya kalimatut tafwid wal i'timad 'ala Allah. Hiya al kalimatul lati tuqalu indal qurubi wasyada'id. Wa hiya tadullu 'ala tawakkuli 'ala Allah fi daf'i kaidil a'da. Bahwasanya pada asar ini, bahwasanya kalimat ini yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah kalimat, ya, pemasrahan dan penyandaran urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalimat yang diucapkan ketika indal qurubi wasyada'id, ketika sedang menghadapi kesulitan dan masalah. Ya. Nah, ini harus kita sering ucapkan untuk mengingatkan kita, urusan kita sesulit apapun kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin. Masalahnya kadang kita antara yakin dan enggak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Iya enggak ya? Nah. Walaupun enggak kita ucapkan, tapi dalam hati ada mungkin seperti itu. Kalau kita melihat kondisi Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad alaihi wassalatu wassalam ketika mengucapkannya, ada enggak tersisa keraguan? Enggak ada. Kalau dalam kondisi kayak gitu masih mengucapkan ini, itu sudah menunjukkan sudah pasrah dan keyakinan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan pertolongan Allah. Ya. Yakin sudah tidak ada makhluk lagi yang bisa menolong. Semuanya kembali pada Allah. Allah tolong. Allah mencukupkan untuk mereka. Wa hiya tadullu 'ala tawakkul 'ala Allah, dan ini menunjukkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mencegah dan menghadapi tipu daya musuh. Qala ma istafadu minal asar. Faedah dari asar Ibnu Abbas ini, yang pertama, fadlu hadhil kalimah, keutamaan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa annahu yanbaghi an tuqala inda syada'idi wal qurub, hendaknya ini diucapkan, ya, ketika sedang menghadapi masa genting dan sulit. Ya, diucapkan bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi dipahami maknanya. Kita rasakan bahwasanya kita benar-benar menyandarkan urusan kita kepada Allah. Ya. Anna tawakkula min a'zamil asbab fi husulil khair wa daf'i syarr fid dunya wal akhirah. Bahwasanya tawakal adalah di antara sebab terbesar untuk mendapatkan kebaikan dan mencegah dan mengangkat keburukan di dunia ataupun di akhirat. Asalisa annal imana yazidu wa yanqus. Yang ketiga, bahwasanya keimanan itu bertambah dan berkurang. Karena Allah mengatakan tentang para Rasulullah SAW dan para sahabat, fazadahum imana, maka iman mereka pun bertambah. Ar-rabi'ah annama yakrahuhu al-insanu qad yakunu khairan lahu. Bahwasanya apa yang tidak disukai oleh manusia bisa jadi itu adalah kebaikan. Ya. Apa kaitannya dengan asar ini? Beliau di Nabiullah Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Ya, ini kan tidak disukai. Tapi justru menjadi sebab kebaikan ketika beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya. Wallahu taala alam. Selesai pembahasan kita dari bab ini, ya, bab yang luar biasa. Ya, kita masuk pada pertemuan berikutnya fi al-masail. Naktafilahuna subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.